Jadi ini saya kira untuk pertemuan di hari ini, semoga kita bisa belajar dengan baik. Dan tolong dikaji dua hal ya, yang tertinggal yang baru terhubung di YouTube, teman-teman sekalian. Tadi sempat terputus, ada 3 menit jeda itu, tentu akan terpisah. Link streamingnya di YouTube, silahkan dikaji ya, video pertama, masuk ke video kedua di bagian kali ini. Dan bagi yang sudah terhubung, terutama di Zoom, di Keluarga Besar Mira, saya berharap tolong ini dicitrakan dulu ya. Bisa difoto misalnya, atau ditulis ulang nih, formulasi yang bawah ini. Karena ini kaidah dasarnya, dan akan dibawa kemana-mana. Anda kalau paham ini memahami Al-Quran akan dengan cepat insya Allah. Termasuk dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena intinya ada di sini. Khususnya pembahasan bab akidah ya. Pembahasan akidah, pembahasan bab iman. Nanti kalau sudah masuk detail ke ibadah, kita ngaji fikih. Ya, kalau sudah paham ini, maka saya pun akan pertemuan berikutnya akan cepat kepada bacaan hadis-hadis. Ya, hadisnya ini, riwayat ini, begini. Mungkin akan lebih cepat selesai dalam beberapa kali pertemuan. Karena formulasi ini sudah saya jelaskan. Tinggal bacaan-bacaan hadis. Kalau sudah selesai semuanya, tinggal tugas kita bikin bagan deh. Sama-sama kita bikin nanti, saya kasih panduan. Saya tugaskan jadi PR wajib yang akan dikumpulkan dan saya periksa. Ya, ini alhamdulillah nih, sekarang sudah terkumpul 7.000 lebih ya, yang peserta Mira itu. Ya, 7.600. Yang mengaktifkan akun ada berapa? 3.700. Yang sudah mengaktifkan akun nanti kan sudah bisa download tuh. Download, sudah bisa ngerjakan ujian. Dikerjakan ya ujiannya, karena itu saya yang buat sendiri. Saya yang buat langsung untuk mengonfirmasi. Kerjakan, nah nanti setelah ini selesai, pelajaran berikutnya, selesai pelajaran berikutnya, mulai deh PR. PR itu wajib dikerjakan. Ya, kalau nggak dikerjakan, nanti tidak akan ikut kesempatan untuk berdialog sesi konsultasi. Karena setiap peserta nanti boleh diberikan waktu ruang. Kalau mau konsultasi atau bertanya sesuatu, hal-hal yang sifatnya terkait materi atau umum, nanti ada jedanya, ada masanya. Nah, PR itu harus dikerjakan. Kalau saya bilang PR, kerjakan. Kumpulkan. Dan saya akan periksa sendiri. Ya, periksa sendiri, dilihat tuh. Nanti di antara PR-nya saya kasih kisi-kisi dari sekarang, supaya gampang terkumpul. Ya, materi ini nanti akan diintisarikan. Intisarinya nanti yang terkait dengan iman, surat-suratnya apa, hadisnya apa, formulasinya apa. Nanti ujiannya dalam praktek hidup kita. Prakteknya apa? Nanti saya insya Allah akan mencoba membuat, tolong diingatkan ya, buku standar evaluasi. Jadi nanti pelajaran pertama apa, teorinya, suratnya apa, hadisnya apa, prakteknya apa. Contoh seperti ini misalnya. Ya, ciri orang beriman, penguatan 6 pokok. Pelajarannya sudah ada berapa pelajaran. Terus nanti mengecek keadaan hati. Nanti saya sebutkan di antara sifat-sifat baiknya, udah ada belum? Nanti ujiannya lewat hadis Nabi. Ini hadis yang sekarang dipraktekkan. Lisan udah baik belum? Tangan udah baik belum? Ayat lisan apa? Ayat tangan apa? Terus praktek dalam hidup apa? Jadi begitu sudah kita dapatkan, diuji tuh. Selama sepekan, dua pekan kita praktek itu dulu sampai jadi kebiasaan. Kalau udah jadi kebiasaan, jaga deh itu. Prinsip keislaman sampai wafat. Dan takwanya akan muncul. Kalau takwa serius, sungguh-sungguh, kemudian kita jaga, jadi muslim yang benar, meninggal insya Allah husnul khatimah. Dan ini yang sering kali disampaikan Nabi dalam kesempatan tiap pekan. Yang Ali Imran ayat 102 itu loh. Ya ayyuhalladzina amanu iman, ittaqullaha haqqa tuqatih, sinyal takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tuh pokok yang Islam. Wah, enak ya. Jadi dikonfirmasi malaikat mungkar makir, tanya juga waktu di alam kubur, enak tuh. Man rabbuka, udah belajar kita. Allah. Man imamuka, gampang. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau berani jawab, man rabbuka, aku udah khatamin bab tauhid. Cek aja di kitabnya Raqib dan Atid. Kalau berani. Allahu'alam, semoga Allah berikan kemudahan kepada kita, kenyamanan beraktivitas untuk kita, kedamaian, ketentraman dalam berkehidupan. Mohon maafkan saya kalau ada yang kurang berkenan, siapapun yang menyimak. Dan saya bersyukur dan mengucapkan selamat bergabung juga teman-teman yang di YouTube. Dan Masya Allah, ada juga yang mulai banyak bergabung dari kalangan non-muslim. Silahkan, kalau ada yang mau ditanyakan, saya dengan senang hati, ya terbuka. Dan Alhamdulillah kita menyampaikan apa adanya. Ya, kalau belum bisa menerima, menyampaikan ya enggak apa-apa. Tapi berita baiknya kan Anda ngikutin juga gitu. Saya lihat. Alhamdulillah enggak ada masalah di situ. Yang penting kita membangun bangsa bersama-sama, berkehidupan yang harmoni. Ya kalau berkeyakinan, silahkan sesuai masing-masing berkeyakinan. Tapi kalau ingin belajar, mencari kebenaran sejati, silahkan mengkomparasikan. Dan boleh dibandingkan dengan apa yang Anda yakini, kitabnya dicek, di Al-Quran bagaimana, tanyakan. dicek lewat perjalanan sejarah, dan pada akhirnya dalam Islam lakum dinukum waliyadin la ikraha fiddin, semua punya pilihan dan dengan pilihan itu bertanggung jawab ketika kembali kepada sang pencipta yang utama, Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Silakan yang belum terhubung bisa diikuti petunjuk dari Ustaz Fadil nanti menyampaikan, dan sekaligus kita menutup pertemuan kali ini dengan bermohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل بقية حياتنا حياة طيبة وآخر وفاتنا حسن الخاتمة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. Pada guru kita semua, Ustaz Dr. Adi Hidayat LSMA. Mari kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan beliau beserta keluarga, memberikan kesehatan dan umur yang panjang dalam ketaatan, dimudahkan dalam urusannya, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya, terkhusus urusan dakwah beliau. Tidak lupa juga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua, memudahkan kita untuk memahami materi-materi yang sudah disampaikan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, izin menginformasikan bagi jamaah yang ingin tergabung menjadi mahasantri di Mira Institute, insya Allah kesempatan masih terbuka untuk angkatan pertama sampai dengan akhir Desember ini. Teman-teman bisa mendaftar melalui website resmi Mira Institute di mira.quantumakhir.com. Silakan masuk ke websitenya. Di halaman utama, teman-teman bisa memilih tombol daftar. Silakan ditekan, maka teman-teman akan diarahkan ke aplikasi Waha Corner. Atau teman-teman bisa langsung mendownload aplikasinya di Google Play Store. Silakan cari Waha Corner. Setelah masuk ke aplikasinya, teman-teman bisa memilih paket buku spesial Mira Institute. Lalu silakan isi form yang ada. Pastikan email dan juga nomor teleponnya, ada WhatsApp-nya yang sesuai dengan yang teman-teman miliki, agar tim admin bisa mengirimkan username dan juga password setelah teman-teman mendaftar. Setelah teman-teman mendapatkan username dan juga password, silakan masuk kembali ke website resminya di mira.quantumakhir.com. Gunakan username berupa email dan juga password berupa nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan. Untuk nomor teleponnya, teman-teman bisa menggunakan dua cara. Pertama dengan angka 0 di awalnya, sebagai contoh di 0812 sekian. Jika belum berhasil, teman-teman bisa menggunakan angka 62 di awalnya, sebagai contoh di 62812 sekian. Sesuai dengan nomor telepon yang teman-teman daftarkan. Bagi yang baru tergabung, pelan-pelan bisa mengikuti materinya dari sesi pertama agar pemahaman teman-teman bisa lebih terukur. Dan jangan lupa untuk mengikuti ujian di setiap babnya agar teman-teman bisa mendapatkan undangan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar via Zoom bersama guru kita Ustadz Dr. Adi Hidayat LSMA. Jangan lupa untuk bergabung di grup resminya Mira Institute yang ada di Facebook dan juga di Telegram sesuai dengan yang ada di layar teman-teman sekalian. Bagi teman-teman secara umum yang ingin mengikuti sesi materi Mira dari sesi pertama sampai dengan terakhir, teman-teman bisa subscribe di YouTube channelnya Mira Institute. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru langsung ke perangkat teman-teman sekalian. Untuk mengetahui kegiatan umum sesuai dengan dakwah Ustadz Dr. Adi Hidayat LSMA, teman-teman bisa mensubscribe YouTube channelnya Adi Hidayat LSMA, ya, YouTube channelnya Adi Hidayat Official. Jangan lupa tekan juga tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru sesuai dengan yang ada. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi admin di nomor yang sudah tertera di layar teman-teman sekalian. Saya Fadil mewakili tim Mira yang bertugas. Jika ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.